Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid kembali mengutip ulang hadis tersebut. Lalu kata beliau, hadzal hadithu rawahu Ibnu Hibban bihadzal lafzi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan teks yang tadi kita baca. Wa rawahu Tirmidzi an rajulin min ahli al-Madinati. Namun Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan dari seorang laki-laki yang merupakan penduduk kota Madinah. Laki-laki itu mengatakan, kataba Muawiyah radhiyallahu anhu ila Aisyah radhiyallahu anha, aniktubi li kitaban tusini fihi. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sekali lagi menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang isinya sahabat Muawiyah meminta kepada Aisyah agar buatkan atau tuliskan untukku sebuah tulisan yang isinya wasiat untukku. Fakatabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ila Muawiyah. Lalu Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya salamun alaika amma ba'du. Semoga kesejahteraan untukmu. Amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya kata Aisyah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaltamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Barang siapa mencari ridha Allah dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan manusia karena tidak menuruti keinginan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya dari kebutuhan kepada apa yang ada di tangan manusia. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah karena melanggar aturan Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya, selalu butuh kepada apa yang ada di tangan manusia. Wassalamu alaik. Kemudian surat itu ditutup dengan wassalamu alaik. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al Hilyah. Dua riwayat ini ada kemiripan, khususnya tentang perbedaan antara yang mengutamakan atau mencari ridha Allah dengan yang mencari ridha manusia. Kalau orang yang mencari dan mengutamakan ridha Allah sekalipun manusia membencinya, maka Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Dan bahkan Allah akan buat semua manusia ridha kepadanya. Adapun yang mencari atau mengutamakan ridha manusia, sekalipun Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Dan bahkan Allah akan jadikan manusia pun ikut murka kepadanya. Kalau di riwayat yang kedua ada tambahan. Tambahannya adalah orang yang mencari ridha Allah itu akan Allah berikan kecukupan kepadanya, sehingga dia tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan manusia. Sedangkan orang yang mengutamakan ridha manusia, maka Allah akan pikulkan kepadanya segala kebutuhan kepada apa yang ada di tangan manusia, dan itu hukuman. Ya. Qala qauluhu manil tamasa, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan kalimat manil tamasa ai qolaba. Manil tamasa maksudnya adalah mencari. Seperti dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kalau iltamasa pakai fi'il madi, kalau yaltamisu pakai fi'il mudhari. Sama artinya tolaba. Man iltamasa, siapa yang mencari. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam mengatakan wa katabat Aisyatu ila Muawiyah wa ruwiya annaha rafa'athu. Dalam riwayat kedua disebutkan bahwa Aisyah menulis surat ditujukan kepada Muawiyah, karena memang sebelumnya Muawiyah mengirim surat kepada Aisyah yang isinya minta dituliskan apa? Nasihat. Lalu Aisyah membalasnya. Wa ruwiya annaha rafa'athu, dan diriwayatkan bahwa Aisyah menyandarkan nasihat yang disebutkannya itu berupa hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ardhallah bi sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas. Barang siapa yang mengutamakan ridha Allah bi sakhatin nas, dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya dari segala kebutuhan yang ada di tangan manusia. Wa man ardhon nas bi sakhatillah lam yagnu anhu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang mengutamakan ridha manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, lam yughnu anhu minallahi syai'a. Maka mereka manusia tidak akan pernah bisa mencukupi segala hal yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua manusia itu butuh kepada Allah. Enggak ada yang bisa merasa cukup dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lafdzul marfu, inilah lafaz yang marfu. Wa lafdzul mauquf, adapun lafaz yang mauquf bunyinya man aradallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man ardhon nas bisakhatillah ada hamiduhu minan nasilahu zaman. Barang siapa yang mengutamakan ridha Allah dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mengutamakan keridhaan manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, maka Allah akan kembalikan pujian manusia kepadanya menjadi celaan. Wahada min a'zamil fiqhi fid din. Ini termasuk pemahaman tentang agama yang paling besar, paling agung, paling utama. Fa inna man ardallah bi sakhatihim kana qad ittaqah. Sebab orang yang mengutamakan ridha Allah sekalipun mendatangkan kemurkaan manusia, maka itu artinya dia bertakwa kepada Allah. Dia lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebencian manusia atau kemurkaan manusia tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun manusia murka saat lebih mengutamakan ridha Allah, maka justru itu yang terbaik. Dan itu bukti adanya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana abduhu salih. Dan orangnya tercatat sebagai orang yang soleh. Wallahu yatawalla salihin. Dan Allah senantiasa menolong orang-orang yang soleh. Wallah kafin abdah. Dan Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya, hambanya yang soleh. Inilah orang yang soleh, orang yang lebih mengutamakan ridha Allah. Walaupun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dibenci oleh manusia karena tidak mau mengikuti keinginan mereka. Namun yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang soleh, dan Allah akan beri kecukupan dia. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi wallah yakfihi ma'unatan nas bila raib. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dari segala keinginan yang ada di tangan manusia, bila raib, tanpa diragukan lagi. Karena orang yang lebih mementingkan ridha Allah, dia sudah yakin bahwa apa yang ada di tangan Allah dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih sempurna, gak akan pernah berkurang. Kalau orang yang mengutamakan ridha manusia itu gak yakin dengan hal tersebut, lemah keyakinannya, takut tidak mendapatkan apa-apa. Padahal apa yang ada di tangan manusia itu akan habis. Qala wa amma kaunun nas kulluhum yardawna anhu faqad la yahsulu dhalika. Adapun manusia semuanya memberikan keridhaan, itu sesuatu yang kadang tidak bisa dicapai. Jelas. Karena itu kita jangan terlalu berharap semua orang itu ridho kepada kita. Jangan terlalu berharap seperti itu. Karena mengharapkan keriduan semua manusia itu mustahil. Di antara sekian banyak orang-orang yang ridho kepada kita, ada saja yang tidak ridho. Di antara sekian banyak orang-orang yang baik, ada saja yang tidak baik. Di antara sekian banyaknya orang-orang yang soleh, ada saja yang tidak soleh. Itu bumbu dalam kehidupan. Gak bisa kita berharap bahwa kita ingin tinggal di tengah-tengah orang yang semuanya soleh, gak mungkin. Kalau mau aman, tinggal di hutan. Itu pun tidak aman, karena banyak singa, harimau, bisa mati. Ya. Jadi, yang patut untuk kita cermati adalah bahwa utamakan selalu ridho Allah. Biarpun semua manusia murka, benci kepada kita. Kalau kita ingin manusia memberikan keridhoannya kepada kita, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah lakukan sesuatu yang membuat Allah ridho kepada kita. Jadi kita harus lebih utamakan dan kejar keridhoannya. Kalau kita mengejar keridhoannya, maka Allah akan berikan keridhoannya kepada kita. Dan saat itu Allah akan jadikan manusia pun memberikan keridhoannya kepada kita. Jadi tidak perlu antum susah payah membuat semua orang ridho kepada antum. Enggak perlu. Yang harus dilakukan adalah utamakan ridho Allah. Lakukan segala sesuatu yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Ya. Capek kalau antum mengejar, berusaha agar semua orang itu ridho kepada antum. Capek, karena gak akan mungkin terwujud. Ya. Lakin yardawna anhu idza salimu minal aghrad wa idza tabayyana lahumul aqibah. Namun mereka akan memberikan keridhaan kalau terbebas dari segala tujuan dan kalau nampak di hadapan mereka akibatnya. Qala wa man ardhon nas bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Barang siapa yang mengutamakan ridho manusia dengan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, maka niscaya mereka manusia itu tidak akan dapat mencukupkan diri dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadh-dhalim alladhi ya'dhu 'ala yadayhi. Seperti orang yang zalim yang menggigit tangannya karena menyesal. Wa amma kaunu hamidihi yang qalibu zaman fahadha yaqa'u katsiran wa yahsulu fil aqibah. Adapun soal yang memujinya akan berbalik jadi mencelanya, maka ini yaqa'u katsiran, sering terjadi. Ya. Kita kalau mencari ridho manusia, tentu gampang sekali kita memuji mereka. Biarpun mereka salah, tetap kita puji. Karena apa? Karena ingin mendapatkan keridhoan dari mereka. Padahal yang akan didapat di kemudian hari justru mereka malah mencela kita. Kita sudah memberikan pujian, justru yang kita terima adalah celaan dari mereka. Ini sering terjadi. Wa yahsulu fil aqibah. Dan ini terjadi di akhir. Terjadi di akhir ketika manusia itu sudah tidak membutuhkan kita. Fa innal aqibata littaqwa la tahsulu ibtida'an inda ahwa'ihim. Karena sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu tidak akan didapat di awal-awal. Wa qad ahsana man qala idza sahha minkal wajh ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabun. Sungguh baik orang yang mengatakan idza sahha minkal wajh, kalau kecintaan darimu itu benar, wahai yang merasa memiliki kemampuan, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابِ تُرَابٌ, maka segala sesuatu yang ada di atas tanah adalah tanah atau berasal dari tanah. قَالَ إِبْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ اللَّهِ, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ فَوْقَ تُرَابٍ فَهُوَ تُرَابٌ. Barang siapa yang sudah yakin bahwa segala makhluk yang ada di atas tanah itu berasal dari tanah, fakaifa yuqaddimu ta'ata man huwa turabun ala ta'ati rabbil arbab, maka bagaimana bisa dia mendahulukan ketaatan kepada yang sesungguhnya hanyalah tanah atas ketaatan kepada rabbul arbab, kepada Allah. Am kaifa yurdi turab bi sakhatil mulkil wahhab, atau bagaimana bisa mencari dan mengutamakan keridhaan dari yang sesungguhnya hanyalah tanah dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan sang maha pemberi, maharaja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang mengherankan. Ya, artinya kalau kita tahu bahwa makhluk khususnya manusia itu ciptakan dari tanah, ya, dan yang menciptakannya adalah Allah, maka bagaimana bisa kita lebih mengutamakan keridhaan dari yang sesungguhnya hanyalah tanah dan mengabaikan keridhaan yang telah menciptakannya. Kalau sampai terjadi, ini hal yang mengherankan. Bagaimana bisa kita mendahulukan ketaatan kepada yang sesungguhnya hanyalah tanah, kemudian mengabaikan ketaatan kepada Allah yang Maha Pencipta. Kalau terjadi, ini perkara yang sangat mengherankan. Oleh karena itu, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابٍ تُرَابٍ, segala sesuatu yang ada di atas tanah adalah tanah. Ya. Manusia bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun keadaannya, tetaplah diciptakan dari turab, ya, dari tanah asalnya. Sehingga tidak ada kelebihan antar manusia satu sama lain. Yang menjadi pembeda hanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa fil hadisi uqubatun man khofan nas wa athara ridhahum ala Allah. Dalam hadis yang tadi kita baca ada keterangan tentang hukuman bagi orang yang cenderung takut kepada manusia dan mengutamakan keridhaan mereka daripada keriduan Allah. Wa annal uqubata qad takunu fid din, dan hukumannya bisa saja terkait agama. Iya dan billah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Allah tanamkan ke dalam hati-hati mereka kemunafikan hingga hari di mana mereka berjumpa dengan Allah. Yang demikian itu karena mereka mengingkari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan karena mereka melakukan kedustaan. Nah, jadi hukuman bagi orang yang lebih mengutamakan ridha manusia daripada ridha Allah, bisa jadi hukumannya terkait agama. Yaitu apa? Menjadi orang-orang munafik, masuk ke dalam golongan munafik. Ya. Selain hukuman di dunia, yaitu apa? Seperti yang disebutkan dalam hadis, Allah akan memberikan apa? Kemurkaan kepadanya, dan akan membuat semua manusia juga murka kepadanya. Selain itu, hukumannya juga adalah bahwa Allah akan pikulkan kepadanya segala kebutuhan, ketergantungan kepada apa yang ada di tangan manusia. Jadi hukumannya itu bisa terkait duniawi dan juga bisa terkait apa? Dini, dunia dan agama. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan dunia tadi, ya. Kalau hal yang berhubungan dengan agama ini, Allah akan tanamkan kemunafikan ke dalam hati, waliyallahu billah. Karena itu, maka kewajiban kita adalah selalu mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun membuat banyak manusia benci dan murka kepada kita, dan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bagian apa-apa dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, karena mungkin saja kita dikucilkan. Kalau sudah dibenci, ya itu pasti akan dikucilkan. Enggak perlu khawatir, sebab Allah akan memberikan jaminan, di mana Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau pimpinan kita ngajak untuk misalnya korupsi, ngajak untuk berdusta, jangan diikuti ajakannya. Jauhi ajakannya, tolak ajakannya. Sekalipun tentu saja mengandung konsekuensi. Mengutamakan ridha Allah. Ya. Jangan mengutamakan ridha pimpinan. Ya. Konsekuensinya ya paling dibenci atau dipecat dari pekerjaan. Banyak contoh yang terkait dengan hal ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita selalu dituntut untuk mengutamakan ridha Allah. Dan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ini kembali kepada keyakinan, sejauh mana kekuatan yakin yang sudah tertanam dalam hati kita. Kalau keyakinan kita kepada Allah dan apa yang ada di sisi Allah itu kuat, maka kita akan selalu mengutamakan ridha Allah. Tapi kalau masih lemah, enggak yakin kepada apa yang ada di sisi Allah, maka kita akan tersiksa dengan selalu mengejar dan mengutamakan ridha manusia, waliyallahu billah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.